Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua kita mengharapkan al-jannah, semua kita ingin mudah meraih al-jannah. Maka wahai kaum muslimin, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kabar kita cara yang memudahkan bagi kita meraih surga dengan thalabul ilmi. Pada hadis yang tidak asing di telinga kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke al-jannah, menuju ke surga. Sudah ada berita hal yang memudahkan kita meraih al-jannah, maka mari kita melakukan berita tersebut yang disampaikan oleh Nabi, sarana yang menunjang kita untuk mudah menuju surga, yakni dengan thalabul ilmi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, hadirin dan hadirat, ar-rijal wa nisa, semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam al-jannah dengan sebab kita duduk di majlis ta'lim kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kita lanjutkan membaca kitab Fawaidut Taqwa min al-Qur'anil Karim, faida-faida taqwa, manfaat-manfaat dan hikmah yang bisa didapat oleh orang yang bertakwa, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita masuk pada yang keenam. Yang keenam tadi sampai berapa? 5. Annat taqwa sababun lil falah. Ketakwaan sebagai sebab kebahagiaan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka kalian pasti akan bahagia. Kebahagiaan wahai kaum muslimin ada dua, kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki wahai kaum muslimin dengan seorang memiliki ilmu. Ilmu itu menumbuhkan iman dan takwa, maka dia pasti bahagia. di dunia wal akhirah. Ada juga orang yang bahagia, namun semua hanya duniawi yang dia miliki. Mungkin kita melihat dia tertawa tertiwi, ketawa ketiwi, menampakkan keceriaan, kebahagiaan, namun hakikatnya dia binasa. Hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Ad-dunya li arba'ati nafarin." Dunia wahai kaum muslimin, penghuninya terbagi menjadi empat. Yang pertama, dengan singkat kami sampaikan, li rajulin a'tahu Allahu 'ilman wa malan. Manusia yang terbaik, bagian yang pertama adalah orang-orang yang Allah berikan harta dan Allah berikan padanya ilmu, sehingga harta yang dia miliki digunakan di jalan yang Allah ridai, dikarenakan dia memiliki ilmu yang menumbuhkan iman dan takwa. Semakin dia kaya, semakin baik kondisinya. Semakin bertambah hartanya, semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi ilmu dan diberi ad-dunya. Yang kedua, lirajulin a'tahu Allah ilman la malalah. Golongan manusia yang kedua, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak diberi harta. Dia diberi harta, ya dia hidup dapat rezeki, tetapi tidak begitu banyak. Semisal yang pertama, dengan ilmu yang ada pada dia, dia bertauhid, dia di atas sunnah, dia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun baik kehidupannya, walaupun dari sisi dunia kurang. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, wa rajulun la ilma lahu wa la mala lah. Manusia-manusia yang la ilma lahu, atau Allah malan wa la ilma lah, Allah berikan padanya harta yang melimpah, dunia yang begitu banyak, namun tidak diberi ilmu. Akibat jahil dengan tauhid, hartanya digunakan untuk syirik. Akibat jahil dengan sunnah, hartanya digunakan untuk bid'ah. Akibat jahil dengan ketaatan kepada Allah, tidak ada iman dan takwa. Akibat itu hartanya digunakan untuk maksiat. Ini jenis manusia yang ketiga. Jenis manusia yang keempat, wa rajulun la ilma lahu wa la mala lah. Yang keempat adalah manusia yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu. Akibat dia tidak memiliki ilmu, dia jahil. Yang ada adalah hawa nafsu yang ada pada dia. Hadirin kaum muslimin, inilah empat kondisi manusia. Dua yang pertama, minas su'ada, orang-orang yang bahagia, yang punya harta dan memiliki ilmu, dia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini manusia golongan yang pertama. Bertakwa, beriman, berjuang dengan hartanya, dia memakainya fisabilillah dan yang lainnya. Yang kedua, diberi ilmu, dia bertauhid, dia tamassuk bi sunnah, dia taat, namun hartanya sedikit. Dia mengatakan, "Lau a'tani Allahu malan la'amiltu mithla ma'amila fulan." Orang yang kedua mengatakan, "Kalau Allah berikan kepadaku harta semisal orang yang pertama tadi, aku akan gunakan seperti yang dilakukan oleh orang yang pertama. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki iman sebagaimana yang pertama. Sama-sama memiliki ilmu syar'i, sama-sama bertauhid di atas sunnah. Yang kaya menggunakan di jalan Allah, yang miskin mengatakan, duhai seandainya aku diberi harta, aku akan lakukan, aku akan gunakan semisal dia. Maka fahuwa biniyatihi, dia dengan sebab niatan tadi mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Masya Allah. Hadirin kepengen yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, yang pertama dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan apa? Harta yang banyak, dan dia memiliki ilmu. Dia sibuk ngurusi tokonya, dia sibuk ngurusi supermarketnya, dia sibuk ngurusi pom bensin, sawah, ladang, kebun. Yang kedua, karena dia beriman, bertakwa, gak sibuk apa-apa. Dia di rumah beriman, bertakwa, sederhana, tapi pahalanya sama dengan yang pertama. Antum pengen yang sibuk atau yang santai? Hah? Pahalanya sama, karena niatannya sama. Pengen yang mana? Yang kaya atau yang miskin? Wah, kalau itu pertanyaannya sudah beda lagi. Itu semuanya pemberian dari Allah. Yang kaya bersyukurlah, yang miskin bersabarlah, karena Anda mendapatkan kesempatan berbahagia dengan sebab ilmu, bukan dunia. Yang miskin bisa bahagia dengan sebab ilmu, yang kaya berbahagia dengan sebab ilmu, bukan semata dunia. Sehingga tidak perlu kita iri dengan orang yang kaya. Itu sudah takdir Allah Azza wa Jal. Allah memberikan rezeki sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan Allah berikan ilmu, walhamdulillah, takwa memberikan sebab kebahagiaan. Adapun yang ketiga dan yang keempat, diberi harta nomor yang ketiga, tapi dosa toh, nggak punya takwa. Hartanya untuk judi, untuk miras, narkoba. Hartanya untuk main perempuan, diskotik sana, diskotik sini. Hartanya menjadikan azab, siksa bagi dia. Yang keempat, nggak punya ilmu, gak punya harta, sudah kere, jahil, gak dapat apa-apa. Dia karena jahil, jahil, tidak beriman, tidak bertakwa, seleranya sama dengan yang ketiga. Kalau saya punya uang, saya akan judi, saya akan narkoba, saya akan main perempuan, saya akan ke diskotik sini, diskotik sana, diskotik sini. Karena gak punya ilmu, gak punya takwa, keinginannya maksiat, cuman gak punya modal. Gigit jari tok. Dia akibat keinginannya semisal itu, kalau saya punya harta, saya akan melakukan maksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Dia dengan niatan itu memiliki dosa yang sama dengan yang ketiga. Dosanya sama dengan yang ketiga, karena niatannya ingin maksiat dan maksiat. Ini orang binasa banget. Sudah tidak bisa maksiat, tidak ada modal, dosanya sama. Ini binasa. Hancur dia dunyawi wal ukhrawi. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita ilmu dan istiqomahlah dalam talabul ilmu. Ilmu itu ayat muslimin sebagai sebab mendatangkan takwa, dan takwa itu sebagai sebab mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Siapapun kita, kaya atau miskin, selama memiliki takwa, Allah pastikan la'allakum tuflihun, kalian pasti akan bahagia. Yang berikutnya, yang ketujuh, annabi taqwa tunalu ma'iyatallahi, ma'iyatullahil khassah. Dengan sebab bertakwa, seorang akan mendapatkan ma'iyah secara khusus, mendapatkan ma'iyah secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang ke-194, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kami terangkan supaya tidak salah paham dengan pembahasan ini. Ma'iyah itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia maknanya kebersamaan. Kebersamaan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maknanya bukan bersama itu berarti dengan dia di bumi ini bersamanya nempel. Tidak. Tetapi Allah beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy, dan Allah bersama kita. Dalam wujud Allah melihat kita, Allah selalu mendengarkan ucapan-ucapan kita, Allah mengawasi kita. Itu makna kebersamaan. Di dalam memiliki makna Allah bersama kita di dunia, tidak. Tetapi Allah Azza wa Jal istiwa di atas arsy, sebagaimana banyak ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dan Allah Maha Melihat, Sami'un Basirun Qaribun Mujibun, Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Maha melihat apa yang kita lakukan. Kita semuanya di atas di bawah pengawasan Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Ini. Inna Allah kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Sehingga dimanapun kita berada, tidak lepas dari penglihatan Allah, dari pengawasan Allah, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang seperti ini adalah zat yang bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kita, berapapun jumlah kita, Allah berada di atas arsy. Tetapi semua yang ada pada kita diketahui oleh Allah. Kok bisa? Ya, kita berbicara tentang Allah yang Maha Besar, yang Maha Sempurna. Kita tidak sedang berbicara sosok manusia yang lemah, yang tidak bisa mengawasi manusia yang lain. Tetapi Allah Maha Raqib, Maha Mengawasi, Maha Sami, Maha Alim bikulli syai. Allahu Akbar. Dari sini kita tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya? maknanya Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka, jagalah olehmu agama Allah dengan kau mempelajarinya, menghidupkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka Allah akan menjagamu. Ini ma'iyah khasah, di mana yang seperti ini tidaklah diberikan kepada semua orang. In tansurullaha yansurkum yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini ma'iyah khasah yang hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita bertakwa, wahai kaum muslimin, dimanapun kita berada, berhadapan dengan siapapun kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita, karena ma'iyah khasah itu diberikan oleh Allah bersama orang yang bertakwa. Yang berikutnya, yang ke-8, annaha sababun lil amni min iqabillah, bahwa sesungguhnya takwa menjadi sebab seseorang itu dijaga dari siksaan Allah, diselamatkan dari azab dengan sebab takwa. Masya Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah oleh kalian, wahai manusia, sesungguhnya sangat dahsyat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Syadid, sangat dahsyat iqab hukumannya. Bagaimana kita bisa selamat dari azab? Bagaimana kita bisa selamat dari siksa? Allah sebutkan, bertakwalah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jamin dia memiliki keamanan, diamankan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yakni bertakwa, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka jaminan keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka wahai muslimin, alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita mengenal tauhid dan juga mengenal syirik. Mudah-mudahan kita bertauhid sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Sehingga barang siapa yang dia beriman dan tidak melakukan dosa kesyirikan, maka dipastikan bagi dia keamanan dari neraka. Allahu Akbar. Ini sangat mengembirakan. Disebutkan dalam ayat ini azab Allah yang begitu dahsyat. Tetapi jika Allah kita bertakwa, maka Allah akan melindungi kita. Yang berikutnya, yang ke-9, annaha khairu zadin, annaha bahwa sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sudah kami sampaikan ucapan Al-Syeikh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, bahwa ayat ini berkaitan semasa kita hidup di dunia dan semasa kita nanti hidup fil akhirah. Orang yang bekal takwa di dunia, akhlaknya akan mulia. Akhlaknya akan mulia. Budi pekertinya akan baik. Adabnya santun. Itu pasti. Dikarenakan Nabi menyebutkan orang yang beriman, bertakwa, semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, semakin baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling sempurna imannya di kalangan orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga iman itu secara otomatis membawa kepada akhlakul karimah. Takwa itu akan membawa dia untuk mencegah dari berbuat zalim. Takwa akan menghalangi dia melakukan kezaliman kepada sesama manusia. Hada huwa wa muslimin. Maka dengan itu pasti kehidupannya akan baik. Selama dia memang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan baik di dunia dan akan baik fil akhirah. Yang berikutnya, yang ke-10, annal muttasifina biha fawqan nasi yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang yang bertakwa nanti akan berada di atas manusia yang lainnya di yaumul qiyamah. Allah tempatkan mereka berada di satu tempat yang lebih tinggi daripada keumuman manusia yang lain. Ini menunjukkan kehormatan bagi mereka. Ini menunjukkan Allah memuliakan mereka, di mana mereka ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada semua manusia yang lainnya. Dan ini adalah kemuliaan hakiki, kehormatan hakiki, di mana manusia yang lain akan mengetahui si fulan adalah seorang yang terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ada di atas sana. Disebutkan ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka akan berada di atas manusia yang lain nanti di yaumul qiyamah. Ketika masih di dunia, orang yang bertakwa tidak nampak di hadapan manusia. Karena memang wa kaum muslimin, dia tidak menampakkan ya, keimanannya, ketakwaannya, pamer supaya dipuji, dipuja, disanjung. Lah tidak. Tidak ada urusan dengan itu. Nanti di yaumul qiyamah akan nampak kemuliaan yang hakiki yang Allah berikan kepada mereka dikarenakan takwa yang ada pada mereka, dan takwa itu dikarenakan ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan kedudukan hamba-hambanya yang beriman dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak beriman. Walladzina utul ilma, dan orang yang beriman dan dia memiliki ilmu, yakni ketakwaannya lebih daripada yang lain. Karena takwa itu seiring dengan ilmu dan amal, maka Allah akan lebih tinggikan derajatnya dia nanti di yaumul qiyamah. Yang berikutnya, yang ke-11, anaha min asbabi ziyadatil ilmi. Dan sesungguhnya takwa itu menjadi sebab akan ditambahkan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dia. Takwa menjadikan sebab seorang diberi tambahan ilmu. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Lihat wahai kaum muslimin, ilmu itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita diperintahkan memohon tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Dikarenakan memang ilmu itu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang diinginkan baik oleh Allah, Allah akan ajarkan padanya ilmu. Sehingga tambahannya ilmu Allah berikan kepada seseorang itu adalah sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan lebih bagi orang tersebut. Dalam hadis yang sahih, tidak asing di telinga kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fakihkan kepada dia, Allah akan dalamkan ilmu dia, Allah akan ajarkan ilmu kepada dia. Itu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan. Maka dengan bertakwa, Allah akan berikan ilmu lagi, pengetahuan lagi, pengetahuan lagi, sehingga semakin hari semakin dia beramal saleh sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita memohon ilmu kepada Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu, mohon ilmu. Ilmu, ilmu itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Orang mau talabul ilmi karena Allah yang memberikan padanya kesadaran. Banyak orang di sekitaran kita, banyak, bukan sedikit. Tetapi berapa persen yang mereka mau datang ke majelis ta'lim dalam keadaan antum yang jauh, perjalanan jauh, sekian jam, harus naik kapal, bisa datang ke tempat ini. Padahal mereka yang paling jalan kaki, naik motor paling 5 menit. Nah, gak bergeming. Tidak ada selera. Tidak ada kemauan. Artinya Allah tidak berikan ilmu kepada dia. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, orang yang diinginkan jelek, tandanya Allah tidak akan ajarkan ilmu ini kepada dia sampai mati. Tidak akan paham apa itu tauhid sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada takwa sampai mati. Dia dihendaki oleh Allah sebagai hamba yang binasa. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Kami telah siapkan banyak dari kalangan manusianya maupun dari kalangan bangsa jinnya, li jahannam, sebagai penghuni jahannam. Sudah disiapkan. Mudah-mudahan kita tidak sebagai mereka. Amin ya rabbal alamin. Apa tandanya orang-orang yang disiapkan untuk menghuni neraka jahannam? Mereka-mereka, lahum qulub la yafqahuna biha, diberi hati tapi tidak digunakan untuk memahami ilmu. Diberi telinga, la yasma'una biha, walahum adanun la yasma'una biha. Diberi telinga, namun tidak mau mendengarkan ilmu. Walahum ayun la yusiruna biha. Diberi mata oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ini. Yani tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu itu menjadi sebab tidak adanya iman. Tidak ada iman maknanya tidak bertakwa. Maka mereka lah orang-orang yang disiapkan sebagai penghuni neraka jahannam. Bisa dipahami hadirin? Maka marilah kita belajar ilmu dimanapun antum berada. Talabul ilmi, istiqomahlah di atas itu, dikarenakan ini pertanda Allah menghendaki kebaikan bagimu, bagi kita. Tapi kalau kita sudah jarang ta'lim, satu minggu sekali itu pun kadang tidak datang, ya, atau dua minggu, sebulan sekali datangnya, setor muka, supaya nampak, oh tesi ngaji, nyatanya setor muka. Kalau seandainya mukanya bisa dicopot, titip sana, saya di rumah saja, itu mungkin dilakukan, ya. Kalau dia sudah lemah dalam talabul ilmi, malah petaka yang akan dia dapati futur, kemudian dicabut nikmat ilmu, dan hilanglah takwa, sedikit demi sedikit luntur dan padam. Jangan dianggap iman itu tidak turun, Pak. Jangan dianggap takwa itu tidak bisa hilang. Jangan. Nabi kita mengingatkan badiru bil a'mali fitanan. Segera beramal. Jangan ditunda. Karena akan ada fitnah-fitnah. Maknanya hadis ini, kita tidak berbicara hadis ini, kita berbicara ini 107 poin loh Pak. Dan banyak-banyak syarahnya. Ya. Kita berbicara masalah Rasul memberitahukan adanya fitnah-fitnah. Yang fitnah itu maknanya bisa merubah kita. Waspada dengan adanya perubahan-perubahan pada diri kita. Waspada. Dan perlu kita ingatkan sebagaimana Nabi menyebutkan. Fitnah itu datangnya itu tidak terasa. Sebagaimana beliau menggambarkan kaki ta'ilil. Sebagaimana datangnya potongan malam. Malam itu tidak langsung tiba-tiba gelap. Tetapi dari matahari tergelincir. Mulai redup, redup. Ketemu sore jam sekian. Mulai sudah tidak terang banget. Redup lagi, redup lagi. Itu potongan demi potongan. Fitnah itu datangnya seperti itu. Fitnah pertama, Anda biarkan menerpamu. Tidak segera diobati. Kedua, lebih berat. Ketiga, lebih hitam. Keempat, lebih pekat. Kelima, lebih lagi. Sehingga kamu tidak bisa terlepas dari fitnah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena yang namanya hidup, itu tidak aman dari godaan. Al-hayyu la yu'manu minal fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dari godaan dan gangguan. Masih mudah dan gampang untuk berubah. Karena itu Nabi kita berdoa dengan doa yang disebut Aisyah radhiyallahu anha. Nabi banyak sekali berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hati kami di atas agamamu. Karena hati itu bisa berubah-rubah. Hati itu dikatakan qalbun dari kalimat qalaba. Li'annahu yataqallab. Hati itu dikatakan qalbun dikarenakan hati itu mudah berubah-rubah. Yataqallab. Antum punya rencana pagi hari. Nanti malam begini, begini, begini. Belum satu jam sudah berubah. Rencananya ganti. Begini, begini, begini. Belum satu jam berubah lagi. Kenapa sih kok berubah-rubah? Itulah yang namanya hati. Hati-hatilah dari hati. Paham kaum muslimin? Ya kalau itu urusan duniawi, kalau itu urusan diniyah, manhajmu berubah-rubah, mutalawin, bahasa Arabnya berubah-rubah dari warna ke warna, bahasa Arabnya mutalawin, bahasa kitanya bunglon. Ngerti bunglon? Tinggal dia menclok di mana? Tahu menclok? Apa menclok itu? Tinggal dia ikut siapa, warnanya berubah mengikuti yang dia ikuti. Besok senang dengan yang lainnya, nemplok lagi ke sana, rubah lagi. Di sana begini, ikut. Inginnya di mana-mana senang. Di sana senang. Di sini senang. Itu manhaj pramuka, Pak. Di mana-mana senang, memang bunglon. Itu mutalawin. Itu dikarenakan dia tidak sabar di atas ilmu. Rubah-rubah. Al-hawa menguasai. Yang berikutnya. Yang ke-12. Anna thawabal muttasifina biha khairun minad dunya wa syahwatiha. Yang ke-12, bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sebutkan hal ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqau 'inda rabbihim." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu semua? Apakah itu? Lilladzina ittaqau, bagi orang yang bertakwa mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia yang ada pada mereka. Duniawi yang ada pada tangan-tangan manusia, ilmu yang ada pada kita, maka syukurilah, itu lebih baik daripada duniawi yang ada pada mereka. Dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah membawa hasil rampasan yang banyak berupa emas, perak dari Bahrain atau dari yang lainnya, menumpuk tinggi perbendaharaan harta itu, tiba-tiba ada orang yang menyatakan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka Umar mengatakan, tidak, bukan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul fabifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un. Katakanlah olehmu kepada manusia, dengan sebab keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, yakni berupa ilmu, rahmatullah yang Allah limpahkan kepada kalian berupa tauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah, di atas takwa kepada Allah Azza wa Jal, katakanlah itu lebih baik bagi kalian. Bergembiralah, berbanggalah kalian dengan sebab nikmat yang satu ini. Itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan itu. Kalau antum lihat ada orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, pakaiannya perlente, ya, pakaiannya ini dan ini, tapi orangnya tidak nampak sebagai ahlussunnah, halikul lihyah, musbil, tidak salat berjamaah, dalam hati kita, alhamdulillah, saya sangat berbangga dengan nikmat sunnah, bisa memelihara lihya, bisa mengangkat celana di atas mata kaki dengan ringan dan mudah, bisa sholat lima waktu berjamaah dengan mudah, istri yang salehah, mutajalbibah, memakai jilbab yang syar'i, anak-anak yang hafal Quran. Walaupun hartaku, ya motor ini satu-satunya, itu pun tahun berapa, ya, tapi ini menggembirakan daripada dia. Yang dia glamor duniawi tapi tidak salat, tidak nampak berjamaah, mungkin di rumah kita tidak tahu. Istrinya tidak mencerminkan wanita yang salihah. Anak-anaknya rusak. Amin diharap dunia menjadi sumber kehancuran bagi dia. Hah? Apalagi kalau kita sudah memiliki tauhid, memiliki sunnah, memiliki ilmu dan sukih, kaya lagi pak, itu masya Allah. Antum kepengen yang mana? Yang sibuk dapat pahala atau yang santai-santai pahalanya sama? Kembali kepada antum masing-masing. Yang berikutnya, yang ke-13, anna sawabahum jannatin tajri, jannatun tajri min tahtihal anhar. Bahwa sesungguhnya pahala bagi mereka yang bertakwa adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wazwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Surga-surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Bagi mereka istri-istri yang suci dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah berita tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam surga itu terdapat kebun-kebun yang sangat indah. Az-zuhur, tanaman-tanaman yang begitu indah, alwan lam araha. Rasul mengatakan, warna-warni yang aku belum pernah melihatnya. Karena memang yang namanya surga al-jannah, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Surga itu kaum muslimin satu tempat yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia seindah itu, dan belum pernah terbesit dalam dada-dada manusia. Hadirin umpamanya berimajinasi menggambarkan indahnya surga. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Terus yang kayak apa? Wallahu a'lam, jangan tanya. Enggak ada yang tahu, Pak. Indah sekali. Di dalamnya wahai kaum muslimin terdapat azwaj. Azwaj jamak dari zaujah. Istri, istri, istri, istri, istri, istri. Ini karena jamak, jamak itu tidak ada batasan banyak. Lebih dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus. Masya Allah. Lah kalau istrinya banyak, apa tidak lara boyok ya nanti ya? Serepeten. Tidak wa kaum muslimin. Nabi menyebutkan yu'tal mu'min minal yu'tal mu'min quwwatan minal jima' 100 marrah. Seorang mukmin nanti di surga diberi kekuatan senjama 100 kali dibandingkan manusia biasa. Tidak perlu apa penguat hijrah dan yang semisalnya lewat itu, Pak. Masya Allah. Nanti di surga kaum muslimin orang tua tidak ada. Tidak ada orang tua di surga. Sehingga yang tua-tua tidak masuk surga. Kenapa demikian? Karena Nabi kita menyatakan, ahlul jannah itu umurnya baina 30 atau 33. Ahlul jannah nanti di yaumul kiamat umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Badannya dalam keadaan prima, fisiknya dalam keadaan prima, kuat. 30 sampai 33 tahun. Artinya yang tua dimudahkan lagi. Alhamdulillah. Syukur. Dimudahkan lagi. Para ulama kita menyebutkan mengapa ahlul jannah antara 30 sampai 33 tahun dikarenakan mereka dalam keadaan sedang merasakan kenikmatan yang sangat puncak. Karena itu fisik mereka dalam keadaan sebegitu. Ketika nanti di surga ditanya berapa umurmu, 1000 tahun. Mungkinkah? Mungkin ya, di surga itu tidak ada kematian. Tidak ada legal maut. Tidak ada lagi kematian. Khuludun fala mautalah. Kekal kalian di surga. Tidak ada kematian bagi kalian lagi. Loh, kalau 1000 tahun ya sudah. Bungkuk banget, Pak. Wong 100 tahun saja sudah pakai tekan. Itu kalau di dunia. Jangan berharap umurnya 1000 tahun, Pak. Ngerepoti anak putu. Ya. Yang 100 tahun saja sudah ngerepoti. Apalagi 1000. 1 juta. Nanti umur kita di surga 1000 tahun. Tetapi fisiknya tetap 30-33 tahun. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Anta shibbu fala tahramu abadan. Kalian akan selalu muda. Dan tidak akan pernah menjadi tua. Masya Allah. Itu di mana, Pak? Di surga. Di dunia? Tidak bisa, Pak. Tambah hari, tambah tua. Tambah lemah. Tambah lara boyok. Mau tambah istri, mikir-mikir. Ini di dunia. Besok di akhirat, ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Dengan bermodalkan takwa. Di surga ya kaum muslimin. Bidadari. Qurratul ayun. Wa hurul ain. Ini semuanya ya kaum muslimin. Urban atraba. Umur-umur yang setara. Tidak ada yang menjadi tua. Tidak ada nenek-nenek di surga, Pak. Ya. Semuanya tampil prima. Masya Allah. Ini al-jannah. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Ketika seorang mendapat istrinya. Sangat cantik. Bidadari sangat cantik. Kemudian dia selesai puas dengan istri yang pertama. Dipanggil oleh istri yang kedua dari sebelah. Halaka minni min daulah. Mas. Orang Jawa sih. Sini. Bukankah engkau memiliki giliran denganku? Maka ditengok. Lebih cantik dari yang pertama. Masya Allah. Maka dia pun datang yang kedua. Dia pun bermesraan dan terus. Sampai dia puas. Dipanggil yang ketiga. Halak minni min daulah. Mas. Wah. Bukankah engkau memiliki giliran denganku? Yang ketiga lebih cantik dari yang kedua. Terus seperti itu. Masya Allah. Itu adalah tafsir dalam surat Yasin. Inna ashabal jannati humul yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'alal ara'ik muttaki'un. Mereka penduduk surga hari ini berada pada syughulin fakihun, kerja, syughul, kerja yang penuh dengan kenikmatan. Loh, penduduk surga katanya enggak ada kerja. Kok ada kerja sih? Apa tesi butuh duit? Kerja itu kan cari duit. Apa tafsir pekerjaan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Berkata Imam Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Al-Imam Mujahid, Ikrimah, dan yang lainnya. Makna pekerjaan yang dilakukan oleh Ahlul Jannah di hari itu adalah apa? Iftidadul abkar. Memecah keperawanan bidadari. Itu pekerjaannya, Pak. Masya Allah. Kalau antum ditanya apa profesimu? Wah. Masya Allah, Masya Allah. Istri-istri kita cemburu pada merengut. Kok begitu pembahasannya? Disebutkan di dalam sebuah pembahasan oleh para ulama kita, ketika ditanyakan bagaimana dengan istri-istri kita, ketika istri kita salehah, kita saleh bersama-sama masuk surga, alhaqna, kami akan gabungkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka, alhaqnahum dzurriyyatahum, akan berkumpul kembali. Lah terus apakah istri kita tidak cemburu nanti? Mereka manusia biasa, bidadari cantik banget, aku ya kalah. Jawabannya para ulama, istri-istrinya kita akan menjadi ratunya bidadari. Ini dia, yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan, dan tidak ada lagi cemburu nanti di yaumul qiyamah. Pertanyaannya sebelum kita selesai, apakah ada bidadara? Kalau laki-laki dapatnya bidadari, apakah ada bidadara? Suami-suami bagi mereka tidak. Tidak tersebut itu dalam syariat. Tidak ada nas yang menyebutkan hal itu. Ya cemburu, iri, tidak. Allah semuanya sudah menempatkan pada tempatnya masing-masing. Itu rezekinya laki-laki. Wallahu alam bisawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.